dan mampu untuk melakukannya. Wajib sholat berjamaah bagi seorang muslim yang balig dewasa, yang berakal, yang tidak memiliki uzur. Dan qadirun, mampu untuk melakukannya. Wajib. Dan wajibnya adalah fardu ainin, wajib ain per individu muslim balig akil, nah, qadir bila uzrin. Wajib bagi setiap individu yang muslim balig akil, qadir bila uzrin, muslim dewasa berakal, mampu dan tidak memiliki uzur. Artinya sholat berjamaah, dalam sholat lima waktu di masjid-masjid kaum muslimin, hukumnya wajib bagi setiap orang yang disebutkan tadi, bukan wajib kifayah. Beda halnya kalau wajib kifayah, maka jika telah ada beberapa orang mengerjakannya, gugur kewajiban dari yang lain. La, melainkan sholat berjamaah dalam sholat lima waktu di masjid secara berjamaah, hukumnya adalah fardu ainin, wajib bagi setiap individu yang muslim, yang baligh, dewasa, yang berakal, yang qadir, mampu, bila udhrin, yang tidak memiliki udhur. Dan di sana terdapat banyak dalil, baik dari Al-Quran ataupun dari hadis, tentang wajibnya sholat berjamaah bagi laki-laki muslim. Adapun bagi wanita, ghair wajibah, tidak wajib bagi mereka. Bahkan sebaik-baik sholatnya wanita adalah fi baitiha, di rumahnya. Di antara dalil wajibnya sholat berjamaah di masjid adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-102. Yaitu ayat tentang sholatul khauf, tentang tata cara sholat al-khauf, sholat di saat genting, baik genting karena perang atau yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةِ فَالْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكْ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكْ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang tata cara sholat khauf. Allah mengatakan, apabila engkau ya Muhammad berada di tengah-tengah mereka, yaitu para sahabat, dan engkau menegakkan sholat bersama mereka, maka hendaklah satu kelompok dari mereka, yaitu dibagi dua, jamaahnya dibagi dua. Kelompok pertama sholat bersamamu sambil menyandang senjata mereka. Dan apabila telah selesai dari rakaat pertama, ya, maka para makmum kelompok pertama ini menyelesaikan rakaat yang kedua secara sendiri-sendiri. Ya. Adapun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri di rakaat kedua menunggu. Makmum, ya, menyelesaikan rakaat kedua sendiri sampai selesai salam. Selesai salam maka bergantian. Kelompok yang tadi berjaga-jaga, ya, nah, bergantian dengan yang kelompok pertama yang sholat. Ya, gantian kelompok pertama yang berjaga-jaga, kemudian kelompok yang kedua sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapati rakaat yang kedua. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap berdiri menunggu, ya, kelompok yang kedua atau jamaah yang kedua. Setelah masuk para makmum kelompok yang kedua, maka mereka pun sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rakaat kedua dan makmum rakaat pertama. Salat tasyahud maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunggu para makmum, ya, selesai. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan rakaat kedua, ya, sebelum salam, maka makmum yang kelompok kedua tadi menyelesaikan, ya, rakaat yang keduanya. Nah, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunggu sambil duduk. Nah, kemudian setelah mereka selesai dari rakaat kedua, ya, kemudian salam bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke kanan dan ke kiri, kemudian mereka pun salam. Baik, tata cara sholat al-khawf di saat genting, di saat na'am takut, baik ketika perang atau yang lainnya. Dari mana sisi pendalilan ayat ini? Wajibnya sholat berjamaah. Ma'indahu jawab. Nah, biar enggak ngantuk. Biasanya jam-jam begini ngantuk, apalagi habis buka puasa. Hadal. Nah, terus. Nah, ahsan. Barakallahu fiik. Yang pertama, di saat genting saja. Di saat na'am seperti ini, ya, khawatir serangan musuh, nah, masih wajib untuk sholat berjamaah. Ya. Apalagi di saat aman, enggak ada perang. Ya. Nah, kayak sekarang aman, ya, enggak ada perang. Nah, aman. Baik. Maka lebih wajib, ya, untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ya. Lihatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya di saat perang pun mereka melakukan sholat berjamaah dengan tata cara sholat khauf, ya, yang disebutkan dalam ayat tadi. Nah, maka jika dalam keadaan takut seperti ini, na'am Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya sholat berjamaah, ya, apalagi di saat aman. Nah, maka lebih wajib untuk melaksanakan sholat berjamaah. Taib. Dari mana sisi pendalilan yang lain? Ini yang pertama. Sisi pendalilan yang pertama. Sisi pendalilan yang lain yang kita bisa ambil faedahnya dari ayat ini. Nah, murojaah. Man indahu jawab. Fadhal. Naam. Baik, ahsanta. Ya. Perhatikan gawasannya semuanya ikut sholat berjamaah. Ya, walaupun dibagi dua kelompok. Yang satu sholat, yang satu jaga, kemudian gantian. Ini menunjukkan bahwasannya sholat berjamaah bukan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah, maka cukup dengan sebagian yang sudah melaksanakan, gugur kewajiban dari yang lain. Tapi ini tidak. Nah, para sahabat dibagi dua. Nah, kelompok pertama sholat dan kelompok kedua pun yang tadinya jaga-jaga, sholat berjamaah. Artinya semuanya melakukan sholat berjamaah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sholatul jamaah fardun alal a'yan, wajib bagi setiap individu muslim balik aqil, ya, qadir bila udhrin. Baik. Bahkan sholat berjamaah, ya, hukumnya wajib bagi yang mukim atau yang musafir. Nah, jika para musafirun, kalau mukim jelas ya. Nah, bagaimana musafir? Jika musafir mereka rombongan, ya, wajib bagi mereka untuk melaksanakan sholat berjamaah atau mengadakan sholat berjamaah. Nah, walaupun di sana ada khilaf tentang masalah musafir. Namun wallahu ta'ala a'lam, yang rajih, na'am, mereka pun wajib sholat berjamaah. Jika na'am mengadakan safar rombongan, ya, dua orang atau lebih. Nah, hendaknya mereka juga mengadakan sholat berjamaah. Dalil yang lain tentang wajibnya sholat berjamaah adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-43. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. Dan tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Dari mana bisa kita ambil kesimpulan wajibnya sholat berjamaah dari ayat ini? Dari lafaz warka'u ma'arraki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, yaitu sholatlah bersama orang-orang yang sholat, yaitu sholat berjamaah maknanya. Dan perhatikan, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah, tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Nah, tegakkanlah salat. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan tegakkanlah salat, ya, dirikanlah salat, ya. Nah, kemudian di akhir ayat Allah tegaskan warka'u ma'arrokin, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ini menunjukkan bahwasannya kewajiban sholat Naam, bagi laki-laki bukan sekedar kewajiban menegakkan atau mendirikan sholat. Ya. Tetapi menegakkan dan mendirikan sholat serta mengerjakannya secara berjamaah. Nah, serta mengerjakannya secara berjamaah. Sholatnya wajib, ya, menegakkan sholatnya wajib, mendirikan sholatnya wajib. Secara berjamaahnya juga hukumnya wajib. Nah, sehingga Allah katakan wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Setelah Allah katakan tegakkanlah sholat atau dirikanlah sholat, kemudian di akhir ayat Allah katakan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan wajibnya sholat berjamaah adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Qalam ayat yang ke-42 sampai 43. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yawma yukshafu an saq wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Surat Al-Qalam, ya, ayat yang ke-42 sampai 43. Allah mengatakan yawma yukshafu an saq, pada hari disingkap betis, ya, itu di hari yang penuh dengan ketakutan. Nah, disingkapnya betis menunjukkan seperti orang mau lari ketakutan. Wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un, dan mereka diseru, dipanggil untuk sujud. Fala yastati'un, tetapi mereka tidak mampu. Di akhirat nanti mereka diseru untuk melakukan sujud, tetapi tidak bisa. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Pandangan-pandangan mereka tertunduk dan mereka diliputi oleh dhillah, kehinaan. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun, padahal dulu mereka diseru, dipanggil untuk sujud, untuk sholat maksudnya. Wahum salimun, dalam keadaan mereka sehat, ya, dalam keadaan mereka, nah, bisa melakukannya, ya, tetapi enggan untuk memenuhi panggilan sujud tersebut, enggan memenuhi panggilan sholat tersebut. Dari mana sisi pendalilan ayat ini? Di akhirat mereka yang enggan melakukan sholat, ya, berjamaah, ya, diseru untuk sujud, tetapi mereka tidak mampu. Ya. Padahal dulu di dunia, ya, ketika mereka diseru untuk sujud, untuk sholat, ya, dalam keadaan sehat, ya, mampu sebenarnya di dunia, ya, tetapi enggan, gak mau, ya, gak mau sujud, gak mau sholat, ya, sehingga di akhirat ketika diseru untuk sujud, mereka pun akhirnya tidak mampu, ya. Sisi pendalilannya, Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat menghukum, ya, dengan terhalangnya mereka dari melakukan sujud, ya, ketika mereka diseru untuk melakukan sujud. Yang demikian, karena mereka ketika di dunia, ketika dipanggil untuk sujud, untuk sholat, ya, mereka pun enggan untuk memenuhi panggilan tersebut. Nah, maka ini menunjukkan bahwasannya memenuhi dan menyambut seruan untuk sujud, untuk sholat, ya, mendatangi masjid, ya, untuk menghadiri sholat berjamaah. Nah, maka ini hukumnya adalah wajib. Nah, hukumnya adalah wajib. Dan sebagian para ulama ahlu tafsir, mereka menafsirkan makna waqad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun, dan dahulu mereka telah diseru untuk sujud dan dalam keadaan mereka sedang sehat, ya. Sebagian para ulama ahlu tafsir menyebutkan bahwasannya seruan tersebut adalah seruan muadzin, seruan tukang azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah, seruan untuk datang ke masjid, ya, salat berjamaah, tetapi mereka enggan. Nah, sehingga di akhirat ketika mereka diseru untuk sujud, tidak mampu untuk melaksanakan sujud. Nah, sebagai balasan hukuman karena na'am kedurhakaan mereka ketika di dunia, enggan memenuhi dan menyambut seruan muadzin untuk melaksanakan sujud, yaitu melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Nah, ini sisi pendalilannya. Ini dalil dari ayat-ayat tentang wajibnya sholat berjamaah, ya. Sehingga tidak ragu lagi, ya. Nah, tentang hukum wajibnya sholat berjamaah berdasarkan ayat-ayat yang disebutkan tadi. Adapun dalil dari hadis, ya, sangatlah banyak. Nah, dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan tentang wajibnya sholat berjamaah. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim alaihi marahmatullah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amuru bihatabin fayuhtatab aw fayuhtaba thumma amuru bis-salah fayu'adhdhin laha aw fayu'adhdhan laha ثم أمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لا شهد العشاء. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku berkeinginan untuk memerintahkan manusia atau sebagian manusia membawa kayu bakar. Kemudian aku memerintahkan sebagian yang lain untuk sholat. Fayu azan laha, kemudian dikumandangkan azan untuk sholat berjamaah. Dan aku memerintahkan kepada seseorang untuk mengimami manusia. Kemudian aku beranjak bersama sekelompok orang yang lain, membawa kayu bakar untuk membakar rumah-rumah mereka. yang tidak melakukan sholat berjamaah. Dari mana sisi pendalilannya? Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkeinginan, pengen, ya. Nah, dikumandangkan azan, sholat berjamaah, kemudian beliau dengan beberapa orang, nah, membawa kayu bakar, pengen membakar rumah orang-orang yang tidak melakukan sholat berjamaah. Ya. Sebagai hukuman, balasan bagi yang melanggar syariat Allah, ya, meninggalkan kewajiban sholat berjamaah. Namun keinginan ini tidak direalisasikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian karena di rumah-rumah na'am masih ada para perempuan dan anak-anak yang mereka juga tidak wajib sholat berjamaah. Ya. Karena di dalam rumah-rumah terdapat wanita dan anak-anak atau orang yang sakit atau semisalnya yang tidak wajib sholat berjamaah. Ya. Sehingga na'am. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak merealisasikan keinginannya dan juga karena mengazab dengan api, ya, itu adalah hanya hak Allah subhanahu wa ta'ala saja. Adapun manusia atau makhluknya tidak boleh mengazab atau menyiksa dengan menggunakan api. Dan alasan-alasan yang lain, na'am, yang menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak merealisasikan keinginannya tersebut. Namun keinginan beliau sallallahu alaihi wasallam ingin membakar rumah-rumah orang yang tidak sholat berjamaah, ya, ini menunjukkan wajibnya sholat berjamaah. Kemudian dalam akhir hadis tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi law ya'lamu ahaduhum annahu yajidu 'arqan saminan aw mirmataini hasanatain la syahidal isya." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jika salah satu dari mereka tahu bahwasannya ketika mereka sholat berjamaah mereka akan mendapatkan arqan saminan. Arqan saminan itu bahasa kita mungkin sop tulang, ya, kaledo lah mungkin, ya, kalau bahasa Sulawesinya. Sop tulang yang bisa diisap tulangnya, ya, ada sumsumnya. Nah, taib. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jika salah seorang di antara mereka tahu bahwasannya ketika dia na'am sholat berjamaah dia akan mendapati tadi, ya, sop tulang, ya, tulang yang disop, nah, atau akan mendapatkan na'am sop kaki, ya, sop kaki kambing, nah, atau daging yang berada di antara dua kuku kaki kambing. Nah, ini nilai yang rendah, ya. Tulang, sekedar tulang, dagingnya udah diambil semua, tinggal tulang direbus. Kemudian tadi kaki kambing, ya. Nah, yang hanya tinggal tulang ataupun tulang lunak, ya. Kemudian direbus. Baik. Jika mereka tahu atau salah satu dari mereka tahu akan mendapatkan tadi sop tulang atau sop kaki tadi, ya, sop kaki kambing yang ada kukunya itu. Nah, la syahidal isya, maka niscaya mereka pasti akan mendatangi sholat isya. Nah, apa maknanya ini? Ini penghinaan. Penghinaan kepada mereka, ya, yang tidak melakukan sholat berjamaah. Kalau diiming-imingi tulang, datang. Ya, kalau diiming-imingi tadi kuku kaki kambing, ya, datang sholat berjamaah, mengadakan atau mengikuti sholat isya secara berjamaah. Ini penghinaan untuk mereka yang tidak na'am melakukan sholat berjamaah. Nah. Baik. ya jangan jauh-jauh lah ya kita, naam, di sekitar kita saja yang kita alamin, ya. Walaupun kasusnya bukan sholat berjamaah ya, nah, kasusnya makan bersama saja misalkan, ya, diumumkan akan ada hidangan akikah. Taib, masya Allah yang hadir taklim meluap, ya, banyak yang biasa yang nggak hadir taklim hadir memaksakan diri. Allahul musta'an. Taib, ini dalil dari hadis. Dalil dari hadis yang menunjukkan wajibnya sholat berjamaah. Dalil yang lain adalah hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika ada seorang yang a'ma, buta, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata, "Ya Rasulullah, laisa liqa'id yaquduni ilal masjid." Ya Rasulullah, aku enggak punya penuntun yang menuntunku berangkat ke masjid. Buta dia. Maka dia meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diberi keringanan agar boleh sholat di rumah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan. Ya, silahkan kamu sholat di rumah. Enggak ada yang nuntun. Buta. Ketika si buta ini, si a'ma ini, nah berlalu, pergi, mau pulang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil lagi. Memanggil lagi, na'am, si a'ma tadi, yang buta tadi. Kemudian bertanya kepada, na'am, orang yang buta tadi, "Hal tasma'un nida bis sholah?" Apakah engkau mendengar suara azan untuk sholat? Nah, qala na'am. Iya, aku mendengar ya, karena cuma buta. Pendengaran normal. Qala fa'ajib. Kalau begitu tunaikan. Nah, kalau begitu, na'am, tunaikan panggilan azan tersebut. Ya. Dari mana sisi pendalilannya? Kalau si buta tadi yang tidak memiliki penuntun yang bisa menuntunnya ke masjid, itu tidak diberi keringanan untuk sholat di rumah, ya. Nah, maka apalagi yang normal matanya. Dengan kata lain, kalau si buta tadi saja wajib sholat berjamaah ketika mendengar azan, ya, maka apalagi yang normal matanya, gak ada masalah, ya. Lebih wajib lagi untuk melaksanakan sholat secara berjamaah di masjid. Nah, baik. Dan masih banyak dalil-dalil yang lain. Nah, bahkan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak mengikuti sholat berjamaah, ya, dicap atau dikhawatirkan sebagai seorang yang munafik. Nah, dicurigai, ya, sebagai seorang yang munafik. Ini pada zaman Rasulullah ya. Pada zaman para sahabat yang tidak melakukan sholat berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa uzur, nah, dicurigai dia itu munafik. Nah. Dan sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan subuh. Nah. Padahal kalau mereka tahu keutamaan sholat isya dan subuh secara berjamaah, mereka akan mendatangi keduanya walaupun dengan cara harus merangkak. Nah. Dan dalil-dalil yang lain yang sangat banyak yang menunjukkan wajibnya sholat berjamaah di masjid. Nah, dalam sholat 5 waktu sehari semalam. Nah. Maka nah, tentunya wajib bagi kita ya untuk memperhatikan hal ini. Nah, dan ketika kita telah mendapatkan ilmunya dan telah mengamalkannya, maka kita berusaha untuk menyampaikannya kepada yang lain, minimalnya keluarga kita, kerabat kita, nah, ataupun saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, ataupun tetangga kita, ya, kita sampaikan kepada mereka tentang hukum ini. Karena banyak dari kaum muslimin yang tidak mengetahui hukum. Naam, sholat berjamaah adalah wajib. Nah, tapi jika mereka tahu hukum ini, ya, maka sungguh masjid-masjid kaum muslimin akan full. Nah, setiap 5 kali sehari semalam. Nah, penuh. Nah, ya, karena mayoritas penduduk kita di sekitar kita adalah kaum muslimin. Nah, jika mereka mengamalkan naam hukum ini, maka niscaya masjid-masjid kaum muslimin akan penuh dan kaum muslimin akan berwibawa. Ya. Berwibawa, bahkan akan ditakuti, disegani, ya, oleh orang-orang kufar. Nah, oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Namun karena si muslimnya sendiri saja tidak menghargai syariatnya sendiri, ya, tidak menghargai agamanya sendiri, ajaran agamanya sendiri, ya, bahkan meninggalkannya, ya, bagaimana orang-orang kafir mau segan, mau takut kepada kaum muslimin? Nah, ya, bahkan mereka semakin berani. Nah, nas'alullah assalamah wal afiyah. Nah, namun yang sangat diherankan, nah, yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin ketika sholat wajib, naam, mereka enggan untuk melaksanakan secara berjamaah, tapi sholat yang sunnah, ya, nah, yang berjamaahnya pun enggak wajib, semangatnya masya Allah. Seperti apa? Nah, awal-awal terawih itu masjid full, bahkan sholat di emperan. Nah, ya, saking semangatnya sholat sunnah, ya, terawih berjamaah. Nah, dan tidak memperhatikan yang wajib. Nah, perhatian terhadap yang sunnah, ya, tetapi tidak perhatian terhadap yang wajib. Karena mereka beribadah kepada Allah tidak sesuai, tidak dilandasi dengan tadi dalil. Nah, akan tetapi dilandasi dengan ikut-ikutan. Banyak orang ke masjid malu malam pertama enggak tarawih misalkan, ya, ikut-ikutan. Bukan karena dalil, bukan karena itu adalah naam syariat Islam, naam, atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga tidak jarang membuat gaduh di masjid, ya, ketika sholat tarawih. Nah, bukannya sholat di masjid khusyuk, akan tetapi gaduh, ya, sulit untuk khusyuk. Akan tetapi karena tadi ikut-ikutan akhirnya enggak bertahan lama. Ya, hari kedua udah mulai ada yang kurang. Nah, sudah enggak ada yang di luar lagi. Hari ketiga, keempat, apalagi menjelang 10 hari terakhir, tinggal satu shof. Nah, Allahul musta'an. Masakin, ya. Kasihan. Maka siapa lagi kalau bukan kita yang mengingatkan kaum muslimin? Kita ingatkan, naam, kaum muslimin tentang hal ini, ya, minimalnya keluarga kita lah, sahabat kita, naam, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita. Naam, barakallahu fikum. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah mungkin pembahasan yang juga terkait dengan sholat berjamaah nanti panjang lebarnya ada di pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar. Nah, seperti orang-orang yang dikecualikan, nah, untuk boleh meninggalkan sholat berjamaah, ya, ada yang diperbolehkan meninggalkan sholat berjamaah seperti orang yang sakit, nah, atau situasi hujan, ya, dan lain sebagainya. Dari udur-udur yang membolehkan meninggalkan sholat berjamaah, insyaAllah dibahas pada kitab yang lain biiznillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.